Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan tentang alu syekh, yakni abna'uhu, putra-putra beliau, wa ahfaduhu, cucu-cucu beliau, yang mereka adalah ulama, mujahidun, yang bersama ayahandanya kemudian melanjutkan perjuangan ayahandanya setelah beliau wafat di dalam menegakkan dakwah tauhid, menyebarkan ilmu, serta menegakkan jihad fi sabilillah. Fahadha al-iyal, keluarga ini merupakan keluarga yang mubarakah. Disebutkan oleh Ibnu Bishr, kata beliau, laqad ra'aitu li haula al-arba'ah. Ibnu Bishr di antara muarrikhin yang berguru kepada Syekh Abdullah Ibnu Syekh, kepada Syekh Abdullah bin Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab Ibnu Bishr. Kata beliau, laqad ra'aitu li haula al-arba'ah al-ulama al-ajilla majalis wa mahafil fi tadris fi dir'iyah indahum min talabatil ilm min ahli dir'iyah wa ahli al-afaq al-ghuraba. Kata beliau, aku telah melihat, sungguh aku melihat bahwa empat putra beliau, yakni yang beliau meninggal, beliau wafat meninggalkan empat putra, yaitu Husain, Abdullah, Ali dan Ibrahim. Wa illa beliau memiliki dua putra lainnya yang mereka dua keduanya wafat tatkala beliau masih hidup, yaitu Hasan dan Abdul Aziz. Hasan dan Abdul Aziz. Empat putra ini, kata Ibnu Bishr, ra'aitu liha ulail ulama liha ulail arba'a al ulama al ajilla majalis. Sungguh aku lihat empat ulama yang mulia ini, Husain, Abdullah, Ali dan Ibrahim, memiliki majlis-majlis, wa mahafil fit tadris, perkumpulan-perkumpulan dalam tadris, mengajarkan ilmu, fit dir'iyah, di kota Dir'iyah. Indahum min talabatil ilm min ahli Dir'iyah wa ahli al-afaq al-ghuraba. Berkumpul di majlis itu para talabatil ilm dari penduduk Dir'iyah dan seluruh atau penduduk lainnya dari orang-orang asing yang datang dari berbagai penjuru. Walihaulail arba' al-madhkurin min al-ma'rifah ma faqu bihi aqranahum. Empat ulama tersebut memiliki ilmu, memiliki ma'rifah yang mengungguli ma faqu bihi aqranahum, mengungguli teman-teman yang sejawat atau selevel ya aqran mereka. Wa kullu wahid minhum qurbu baitihi madrasah. Masing-masing dari putra-putra tersebut, anak-anak syekh, di dekat rumahnya ada madrasah. Fiha talabatul ilm minal ghuraba. Tinggal di situ para talabatul ilm dari negeri luar Dir'iyah. Wa nafaqatuhum min baitil mal, yang mereka mendapatkan biaya dari baitul mal. Para ghuraba ini mendapatkan biaya dari baitul mal, kas negara. Ya'khudhuna anhum fil ilmi kulla waqtin. Para talabatul ilm ini mengambil dari para ulama yang empat tadi, mengambil ilmu dari mereka, kulla waqtin, di setiap waktu. Taib. Terakhir kemarin kita bacakan tentang terjemah Syekh Abdullah bin Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, yang beliau merupakan al-waladus tsani, putra kedua. Yang dilahirkan pada tahun 1165 Hijriah. Dan beliau adalah khalifatu Syekhul Islam, pengganti Syekhul Islam ayahandanya setelah wafatnya kakak beliau Husain bin Muhammad. Wa kana ma'rufan bil ilm wa bil jihad wa as-syaja'ah. Dan kita sebutkan di antara manaqib beliau bagaimana keberanian beliau tatkala beliau menyaksikan masuknya para tentara yang zalim pimpinan Ibrahim bin Muhammad Ali Basha dari Mesir. Ya, tatkala mereka masuk ke Diriyah dengan penuh kezaliman menghancurkan negeri tersebut, maka hadzal alim berperang dengan gagah berani menghunuskan pedangnya, yang pada akhirnya karena usia beliau yang sudah tua, beliau tertangkap namun tidak dibunuh, dikirim ke negeri Mesir. Adapun putranya, putra beliau Sulaiman, hadza alim kabir, Sulaiman bin Abdullah bin Muhammad bin Su'ud, muallif kitab apa? Taisir al-Aziz al-Hamid, syarah kitab at-tauhid. Ini yang dibunuh, turut berperang di kejadian tersebut. Nanti kita akan rinci peristiwanya insyaallah taala. Dan beliau terbunuh di perang tersebut. Disebutkan dengan tragis kisah terbunuhnya beliau, ditembak dengan rasas, dan sebelum itu diperintahkan tentara-tentara untuk menyalakan musik. Ya, menyalakan musik, baru saat itu dieksekusi mati. Hadza Sulaiman kana syuja'an, berani, mujahid, di samping alim kabir, muhaddis. Dan beliau memiliki keunggulan di bidang hadis warijalihi, sampai-sampai beliau a'lam wa a'raf birijalil hadis min rijal ahli qaryatih, lebih kenal dengan tokoh-tokoh ahli hadis dibandingkan orang-orang di sekitar negerinya. Kalau orang negerinya mungkin kenal tapi enggak begitu akrab mungkin, atau tidak mengenal banyak. Tapi kalau rijalul hadis, nah, beliau kenal, lebih kenal daripada orang-orang di kampungnya. Sementara Syekh Abdullah, kana yulqi, Syekh Abdullah ayahanda Syekh Sulaiman, kana yulqi durus min tafsir Tabari wa Ibn Katsir. Beliau menyampaikan durus, di antara durus yang beliau sampaikan adalah dalam tafsir Tabari dan Ibn Katsir. Ada kitab ma'ruf ya, Kutubus Salaf, tafsir Tabari. Demikian pula tafsir Ibn Katsir. Nah, ma'ruf, beliau bermadzhab Syafi'i, yang dikenal dengan, yang berjudul tafsir Al-Qur'anil Azim. Wa qad hadara Ibn Bishr hadhihi durus. Ibn Bishr, penulis Unwanul Majid, ahli sejarah, juga turut hadir di majlisnya Syekh Abdullah, terkhusus ketika membacakan kitab tafsir. Wa tadhhar min wasfihi ahammiyatu hadhihi durus wal majalis al ilmiyah. Dan sangat tampak beliau ketika beliau hadir, termasuk beliau mengabadikan di kitab sejarahnya Unwanul Majid tampak dari sifat yang beliau sebutkan, ahammiyatu hadhihi durus, pentingnya pelajaran-pelajaran beliau, wal majalis al-ilmiyah, majlis-majlis ilmiah yang beliau adakan. Faqad dzakara tariqatahu fit ta'limi wat tahdits bi kalimat thayyibah jiddan. Dan Ibnu Bishr telah menyebutkan bagaimana tariqah beliau dalam mengajar, dalam menyampaikan hadis dengan kata-kata yang sangat baik sekali. Kana amiran bil ma'ruf wa nahiyan 'anil munkar. Beliau juga dikenal sosok yang ketol dan ulat di dalam menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Al amr alladhi ja'ala Dahlan yasifuhu bi annahu kana ashad ta'assuban min walidihi. Perkara ini yang menyebabkan Dahlan, Zainud Dahlan, ya, salah satu khusum syekh, itu menyifati Syekh Abdullah dengan apa? Sifat ta'assub. Ya, memang musuhnya. Ya, khusumud da'wah. Lebih ta'assub daripada ayahnya, katanya. Waqad kana alafa syarhan di kitab at-tauhid. Beliau juga menulis syarah kitab at-tauhid, illa annahu lam yutimmahu. Namun tidak sampai selesai, sebagaimana juga putra beliau Sulaiman menulis Taisir Al-Azizil Hamid, namun tidak sampai tuntas, artinya tidak semua bab tersyarah. Nah, hanya sampai pada bab takdir. Di antara guru-guru beliau di samping ayahandanya, ayahanda beliau sendiri, juga beliau berguru kepada Syekh Ahmad bin Nasir bin Ma'mar dan Syekh Husain bin Ghunnam, salah satu ahli sejarah yang lainnya. Syekh Husain bin Ghunnam, mu'arrih, alim. Salah satu kitab karya beliau, Syekh Abdullah, At-Tawdih an Tauhidil Khallaq fi Jawab Ahli Iraq. Ini kitab ini tercetak pada tahun, dicetak sejak tahun 1319. Kitab beliau yang lainnya, Awthaq Ural Iman. Awthaq Ural Iman. Kemudian juga yang lainnya berjudul Al-Masail. Beliau memiliki beberapa putra, di antaranya tadi Sulaiman, Syekh Sulaiman, dan beliau terbunuh di peristiwa Diriyah, dihancurkannya Diriyah bersama saudaranya yang bernama Ali. Putra beliau Sulaiman, Ali, dan Abdullah. Abdurrahman, bukan Abdullah, Abdurrahman bin Abdullah. Syekh Sulaiman putra beliau, kana aliman jalilan wa kana qadiyan fi dir'iyah fi hayati walidihi. Beliau seorang alim mulia dan qadhi. Syekh Sulaiman juga sebagai qadhi fi dir'iyah ketika sang ayahandanya masih hidup, karena qadhi di sebuah negara bisa jadi tidak hanya satu. Nah, tidak hanya satu. Dan beliau menjabat sebagai qadhi ketika ayahandanya masih hidup. Wa kadzalika tawalla imara Makkah aidan. Beliau pun sempat dipasrahi memegang pemerintahan Mekah sebentar pada masa Amir Saud Wailah nanti imarah tertinggi di Mekah tetap dipegang oleh Syarif Ghalib. Atau oleh siapa? Saudaranya Abdul Mu'in. Dan nanti akan direbut kembali oleh Syarif Ghalib. Naam. Waqad wa kana qad uhida ilayhi tadris al-Bukhari fi majlis al-Amir Su'ud bin Abdul Aziz. Wa kana hadha manzilatun 'ilmiyah 'azimah. Dan beliau ditugaskan, ya, diserai tugas mengajar Sahih al-Bukhari di majlisnya al-Amir. Di majlis yang di situ hadir al-Amir, yaitu Amir Su'ud bin Abdul Aziz. Tentu saja ini merupakan hadza manzila ilmiyah 'azimah. Kedudukan ilmiah beliau yang sangat besar. Ini siapa? Syekh Sulaiman, putra Syekh Abdullah. Baik, kemudian putra Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab yang lainnya adalah Ali, bernama Ali bin Muhammad bin Abdul Wahhab. Kana aliman jayyidan nabighah yudrab bihi al-mathal fi az-zuhd wal-wara'. Alim yang cerdas, beliau yang dijadikan teladan, ya, yudrab bihil mathal dalam hal sifat zuhud dan wara', sifat zuhud dan wara'. Wa kana dha malakah 'azima fil fiqhi wat tafsir. Beliau memiliki keahlian yang sangat besar di bidang fikih dan tafsir. Urida 'alaihi al-qada' lakinnahu aba min shiddati zuhdihi wa wara'ihi. Beliau ditawari, ya, diminta untuk menjadi qadhi juga, namun beliau menolak. Min shiddati zuhdihi wa wara'ihi, karena sangat besar sifat zuhud dan wara' yang ada pada beliau. Walaupun ini bukan berarti ulama yang menerima jabatan qadhi tidak ada sifat wara' pada mereka, tidak, bukan berarti begitu. Yakni ada pertimbangan dari sisi yang lainnya. Syekh Ali bin Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, putra-putra beliau semuanya wafat ketika masih kecil, kecuali Muhammad, Muhammad bin Ali, yang ini tumbuh dan menjadi seorang alim juga. Berikutnya putra Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab adalah Ibrahim bin Syekhul Islam. Hadha al-waladur rabi', putra yang keempat. Ishtahara fit tadris, nah, beliau pun tidak memegang qadha, tidak menjabat sebagai qadhi. Syekh Ali bin Muhammad bin Ibrahim bin Muhammad bin Abdul Wahhab. Ali bin Syekhul Islam Muhammad bin Wahhab termasuk tatkala di penghancuran kota Diriyah oleh tentara Mesir, termasuk yang ditangkap dan dikirim ke negeri Mesir hingga wafatnya. Hingga wafatnya. Taib, ini beberapa atau terjemah singkat beberapa putra beliau, yakni putra-putra beliau. Nah, nanti insyaallah akan kita sampaikan juga biografi cucu beliau yang alim, menjadi alim besar, yaitu Syekh Abdurrahman bin Hasan. Syekh Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahab. Sementara putra ayah beliau Hasan adalah salah satu yang wafat, ya, ketika Syekh masih hidup, Hasan bin Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Namun cucunya Syekh Abdurrahman menjadi alim kabir. Di beberapa kitab disebutkan beliau Syekhul Islam Al-Thani. Ya, seperti posisi Syekhul Islam Ibn Taymiyyah, Ibn Al-Qayyim, Syekhul Islam Al-Thani. Nah, beliau Syekh Abdurrahman berposisi demikian. Beliau cucu sekaligus murid. Ya, di antara murid yang paling istimewa dan paling cerdas. Nah, Syekh Abdurrahman bin Hasan. Beliau disebut sebagai Syekhul Islam Al-Thani. Kemudian putra beliau yang lainnya, Abdul Aziz bin Muhammad bin Abdul Wahab, ini pun wafat ketika ayahandanya masih hidup. Beberapa sumber menyebutkan Syekhul Islam juga memiliki putri. Beberapa putri, 4 orang putri. Yang terkenal sebagai seorang alimah, ya, seorang yang alim berilmu adalah Fatimah. Bernama Fatimah bin Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab. Putri beliau lainnya bernama Sarah. Sarah bintu Muhammad bin Abdul Wahab. Sebagian ahli sejarah menyebutkan bahwa beliau memiliki 4 putri. Di samping Fatimah, Sarah, juga ada Syai'ah dan Hayya. Syai'ah dan Hayya. Namun yang jelas dua nama tadi, Fatimah dan Sarah. Nah, ini beberapa putra, tentang putra dan putri-putri beliau. Kemudian tokoh berikutnya yang patut untuk kita mengenal lebih jauh karena mereka adalah pelaku sejarah ini adalah Al-Imam Muhammad bin Su'ud sendiri. Al-Imam Muhammad bin Su'ud, beliau dari kalangan Umara. Beliau dari kalangan Al-Umara. Terjemah beliau, beliau adalah Muhammad bin Su'ud bin Miqrin. Afwan, Muhammad bin Su'ud bin Muhammad bin Miqrin bin Rabi'ah bin Mirkhan bin Rabi'ah bin Mirkhan bin Ibrahim bin Musa bin Rabi'ah bin Mani' Al-Muridi Ad-Dir'i. Sebelum bertemu dengan Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, Muhammad bin Su'ud telah memerintah Dir'iyah selama 20 tahun. Yani 20 tahun sebelumnya beliau, sejak 20 tahun sebelumnya beliau telah memegang pemerintahan Ad-Dir'iyah. Dan ini disebutkan oleh ahli sejarah, hal ini mimma yadullu ala hikmatir rajul wa husni siyasatihi wa qadaihi ala dasais al munafisin fid dakhil wad difa' diddil a'da wat tami'in minal kharij. Masa beliau yang panjang memerintah diriyah dengan pemerintahan yang stabil, ya, ini menunjukkan hikmatur rajul, ya, bahwa dia seorang yang hakim. Wa husni siyasatihi, politik dia yang sangat bagus. Wa qadaihi ala dasais al munafisin fid dakhil, dan bagaimana beliau menyelesaikan, ya, adanya ada problem-problem atau penyusup-penyusup yang ingin menyaingi, ya, perpolitikan dari fid dakhil, dari dalam negeri. Wa difa' diddil a'da wat tami'in, sebaliknya juga menunjukkan kekuatan, ketangguhan beliau di dalam melawan musuh-musuhnya. Wat tami'in, ya, yang memiliki ambisi minal kharij, dari luar negeri. Karena kita tahu kondisi Dir'iyah atau kondisi Najd itu secara politik terpecah-pecah dalam banyak kekuasaan dan keamiran atau kerajaan-kerajaan kecil, yang hurub wan niza'at sangat banyak terjadi, sehingga penguasa itu tidak lama umurnya. Ini jatuh, ini ganti lagi, ini persesian keluarga, enggak lama kemudian terbunuh, ini terus bersaingan. Iya. Nah, Muhammad bin Saud memerintah dengan stabil negaranya Ad-Dir'iyah selama 20 tahun sebelum beliau bertemu dengan Muhammad bin Abdul Wahhab. Dan demikian memang para ahli sejarah menyebutkan, kana ma'rufan bi husni sirah. Beliau seorang yang dikenal bi husni sirah wal fafa wa husnil muamalah. Memiliki sejarah perjalanan hidup yang bagus, wal wafa, disiplin, husnul muamalah, cara muamalahnya yang cukup bagus. Wa kana suja'an haziman, seorang yang pemberani, hazim, tangguh. Wa kana wa annahu kana rajulan katsiral khairat wal ibadah. Ya. Yeah. Ma'al karam was-sakha, beliau seorang yang banyak kebaikannya dan banyak beribadah, ahli ibadah, pemberani, ahli negara, seorang negarawan, ahli ibadah. Ma'al karam was-sakha, sampai memiliki sikap apa, karam dan sakha, penderma dan pemurah. Wa tamayyazat ilaqatuhuma al-imarat al-mahalliyah bi husnil jiwar. Beliau juga pandai menjaga hubungan baik dengan negara-negara tetangga. Pandai menjaga hubungan baik dengan negara-negara tetangga, termasuk negeri Uyainah, Amir al-Uyainah. Ya, Amir al-Uyainah ini beliau memiliki hubungan yang baik. Ya. Bahkan di antara sumber-sumber sejarah menyebutkan bahwa putra beliau Abdul Aziz menikah dengan putri Amir al-Uyainah. Siapa? Utsman bin Ma'mar. Utsman bin Ma'mar. Sekaligus memang Abdul Aziz sudah sering safar ke al-Uyainah karena beliau berguru kepada Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab sebelum ayahandanya bertemu dengan sang guru. Nah, bahkan termasuk dengan Amir Riyadh, Dahham bin Dawas, ya, memiliki hubungan baik dan membantu Dahham bin Dawas tatkala menghadapi problem-problem di dalam negerinya, Amir Riyadh. Ya. Namun Dahham bin Dawas sirir, orang yang jelek memang. Bahkan dia berkuasa di Riyadh itu dengan cara yang tidak sah. Berkuasa di Riyadh dengan cara yang tidak sah. Nah, bukan orang yang berhak memimpin Riyadh. Karena pimpinan riad yang sebenarnya itu terbunuh. Iya. Terbunuh oleh budaknya sendiri. Nah, Dahan bin Dawas membunuh ini tadi. Membunuh si pembunuh Amir Riyad. Nah, Dahan bin Dawas. Namun karena dia tampil sebagai pimpinan, ya, sementara Diriyah negara lain yang bertetangga, maka seorang yang sejarah negarawan dan seorang yang ma'ruf dengan wal wafa wa husnil muamalah menyikapi dia Dahan bin Dawas sebagai seorang amir. Naam. Nah, demikian Ibnu Hunnam menyifati beliau dengan tadi husnul sirah wal wafa wa husnul muamalah dan seterusnya. Nah, di antara bukti terbesar akan kemuliaan beliau adalah nusratuhu li hadhihi dakwah. Iya, akan kebaikan dan kemuliaan sifat-sifat beliau adalah nusratuhu li hadhihi dakwah. Perhatikan bagaimana Al-Amir Al-Uyainah menyikapi dakwah ini. Nah, tidak kemudian wafa bil ahd. Iya, tidak kemudian disiplin menunaikan janjinya. Ketika ada ancaman, dia tidak berani menghadapi ancaman itu. Menunjukkan syajaannya yang kurang, di samping juga menunjukkan tawakkulnya kepada Allah Ta'ala yang kurang. Dan ini bersumber dari apa? Ibadahnya yang kurang dan keyakinannya yang kurang. Hal ini digambarkan oleh Syekh Abdurrahman Ibn Qasim. Siapa Syekh Abdurrahman Ibn Qasim? Penulis Hasyiah Salahatil Usul. Wakafa burhanan ala syaja'atihi wa thabat ja'syihi wa syahamatihi wa iradatihi al-hadid wa iradatihi al-hadidiyah wa azmihi al-bad wa quwwati imanihi wa sa'ir khisalihi al-hamida iwa'uhu lis-syekh. Cukup sebagai bukti yang menunjukkan syaja'ah beliau, keberaniannya dan kekokohan hatinya, wa syahamatihi wa iradatihi al-hadidah, dan semangat serta kemauan beliau ya yang hadidiyah, kokoh laksana besi, wa azmuhul bat, tekad beliau yang kuat, wa quwwatu imanihi, dan menunjukkan kekuatan iman beliau, wa sa'ir khisalihi al-hamidah, sekaligus menunjukkan seluruh sifat-sifat kebaikan beliau, iwa'uhu li syekh, ketika beliau mau membela syekh, membela dan melindungi syekh, wa qiyamuhu bi nusratihi, dan beliau mau membela syekh, menolong dakwahnya. Wa qad ra'a wa 'alima ma wara'a dzalika min al-akhtar, dan beliau tahu, iya, melihat dan mengetahui bahaya di balik ini semua. Ya, bahaya dari sikap yang beliau ambil dalam apa melindungi dan membela dakwah tauhid. Wa ta'lib al-muluk wal umara, serta konspirasi yang bakal beliau hadapi dari para muluk dan para umara. Jelas ini sangat bertentangan dengan apa? Kondisi keagamaan di Najd. Bukan hanya Najd, termasuk di mana Ahsa, Hijaz, bahkan beliau tahu bagaimana kondisi keadaman yang ada di Daulah Al-Utsmaniyah. Maka ta'libul muluk wal umara wa amatun nas alaih. Beliau tahu resiko konspirasi yang akan beliau hadapi dari para raja, para umara, bahkan dari amatun nas, umat manusia. Walaula annahu huwal auhad, fardu zamanihi lama janaha fi tawdid da'aim mulkihi wa nashri saltatihi alal buldan wa tauhid kalimati tauhid tahta liwaihi baina khutub sud. Ya. Kalau seandainya bukanlah beliau seorang tokoh al-awhad, satu-satunya yang unggul, wa fardu zamanihi, ya, tokoh unggulan di masanya, beliau tidak akan mau lama najaha, beliau tidak akan berhasil, afwan, tadi janaha ana baca lama najaha bukan janaha namun najaha, dia tidak akan berhasil fi tawdid da'aim mulkihi, di dalam mengokohkan pilar-pilar negaranya, kerajaannya, ya, dan menyebarkan kekuasaan di negeri-negeri yang lainnya, wa tauhid kalimati tauhid, dan menyatukan mereka di bawah kalimat tauhid, tidak akan berhasil. Laulallah thumma hal. Memang dia seorang apa? Brilian di masanya, unggulan di zamannya. Baina khutubis sud wa nudara aqwiya, dalam kondisi iklim yang tidak baik dan lawan-lawan yang memiliki apa? Kuat, raja-raja yang kuat juga di sekitarnya. Wa takalib min jami atraf jaziratil Arab, dan tadi ancaman dari seluruh penjuru jaziratil Arab. Falahu al-qaid al-basil, sungguh beliau seorang panglima pemberani. Wal awhad al-halail, ya, pelopor yang menonjol. Fama qama bi nusrati hadha syaih wal akhad bimusa'adatihi illa an i'tiqad rasikh wa imanin qawi. Sehingga beliau lah, tidaklah beliau mengambil sikap membela Syekh ini Muhammad bin Abdul Wahhab serta membantunya kecuali karena didasari oleh i'tiqad rasikh, keyakinan yang mendalam, serta karena didasari atas iman yang kuat. Wa nastati an nudrik min khilal hadithil liqa wal bai'ah bainahu wa baina syekh annahu mudrikun li haqiqatil islam wa mumayyizun lima huwa min dinillah wa rasulihi min ghairihi bima atahu Allah min safa'il fitrah wa nufud al basirah. Dan kita bisa mengetahui dari kisah bagaimana beliau berbaiat antara beliau dengan syekh, kita tahu bahwa annahu mudrik, beliau mengerti hakikat Islam, tahu paham mana hakikat Islam, dan bisa membedakan mana yang agama Allah dan Rasulnya dan mana yang bukan. Dari mana? Bima atahu Allah min safa'il fitrah, karena kejernihan fitrah yang Allah berikan kepada beliau. Wa nufudil basirah, dan ketajaman basirah beliau. Wa ma balaghahu min al-hujjah ala yadi syekh wa ghairihi, di samping hujjah yang sampai kepada beliau dari syekh. Nah, sampai di sini ya ikhwan. Kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.